Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nittaba'a hudah salamat tasliman kathira amma ba'ad. Ya, kemarin kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Ya, sebelum kita meraja'ah, silakan hafalannya dulu masing-masing untuk Bismillahirrahmanirrahim. قال الناظم رحمة الله عليه في باب المضاف إلى الياء المتكلم آخر ما أضيف للأكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكن كابنين وزيدين فذي جميعها الياء فتح جميعها الياء بعد فتح واحتذي وتدوم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يكن والفا سلم وفي المقصور عن أذيلين إلابها ياء حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر ما يضيف للنسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يكو كبنين وزيدين وذي فذي جميعها الياء بعد فتحها تري وتدهم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ثم فاصره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انكلابها يا حسن. Akhir ma udhifa lil yaksir idza lam yakun mu'talan karamin wa qada walam yaku kabnaini wa zaidina fazi jami'uha ma'qabla ma'mulan jami'uha ba'du fathah tudi qatad gamul ya fi wal wau wa in ma'qabla fihi ba'du ma'qabla fi ma'qabla wawin ma'qabla wawin ma'qabla wawin dumma yahun dumma faksiru yahun walifan salim wal maksuru an hudailin ingkila buhaya an hasan. Qala an-nazim rahmatullahi ta'ala alaihi fi babil mudhafi ila ya'il mutakallim آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يك معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد وفتحها احتذي وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن ألفا سلم في المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. قال رحمه الله تعالى آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها اهتذي وتطغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الياء بعد فتحها تذي وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم. وفي المقصور عنه ذيل انقلابها ياء حسن. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: آخر ما أضيف للأكسر رداء لم يكن موتا لن كرام نقدا. أو يكو كابنين وزيدين فذي جميع هل يبعد فتو يهتدي. وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو ثم فاكسره يهن. والفن سالم وعن هدى والفن سالم. وفي المقصور عن هدى لنقلابها يا أن حسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: آخر ما أضيف للأكسر إذا لم يكن مؤتلا كرام وقدا. أو يكو كابنين أو وزيدين فذي جميعها لبعد فتوها تذي. وتدغم لي فيه والواو إن ما قبل واو ثم فاكسره يهن. وألفا سلم. وفي المكسور أن Hudailinin kilabuha ya an Hasan. Qala Nazimu rahimahullah ta'ala: Akhiru ma udifa lil yaksir idha lam yasluh illa dhaka wala ma khuda. Lam yakum mutalan karamin wa qudah. أو يكو كابنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتحها تذي. وتدغم اليا فيه والواو وإن ما قبل واو دم فاكسره يهن. وألفا سالما في المقصور أن هذيل انقلابها ياء حسن. رجاء سبنر تنتهى المضاف إلى ياء المتكلم. آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا. يا سلام لي يا رب أهلا جلسكم أنا سرت فايدة. بسم الله. قال الناظم رحمة الله عليه: آخر ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا. آخر مفعول بمنصوب الإكسر الآتي وعلامة نسبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف ما موصولة في محل جر مضاف إليه. أضيف فعل ما مغير صيغة مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود إلى ما. والجملة سلا موصول لا محل لها من إعراب. والأعد هو لليكسر لليا جار ومجور متعلق بوظيفة. اكسر فعل أمر مبني على السكون وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. إذا ظرف مستقبل خافض لشرطه ومنصوب بجوابه وهو مضاف. لم يكن معتلا لم حرف نف وقلب وجزم. يكو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون سكون مقدر على نون محذوفة وهي متصرف من يكو ناقصة ترفع الاسم وتسب الخبر. واسمها ضمير مستتر فيه جوازا تجره ويعود إلى ما. معتلا خبر يكون منصوب وعلامة نسبه الفتح الظاهر لآخره. كرام وقذا. كرام جار مجر متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف نحو وذلك كائن كرام. الواو حرف عطف قذا معطوف على ما قبله معطوف على منصوب مثله وعلامة نسبه وعلامة جره الكسرة المقد. قذا معطوف على مجرور معطوف على رام ومعطوف على مجرور مجرور مثله وعمد جري الكسر مقدر على الالف والعمل الجري تعذر. والجمله في محل نصب في والجملة في محل جر مضاف إليه يكو معتلا. ومعنى البيت kasrahlah akhir isim yang diidhafahkan pada ya selama bukan isim yang mu'tal seperti ya mutakallim. Kasrahlah akhir isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim selama bukan isim mu'tal seperti ramin wa qadha. Contohnya seperti contoh isim yang dia diidhafahkan kepada ya dan bukan mu'tal adalah ghulami. Adapun jika dia diidhafahkan kepada adapun jika isim tersebut mu'tal kemudian diidhafahkan kepada ya maka akhirnya tidak dikasrah. Seperti isim maksur pada contoh aso maka dia ketika diidhafahkan asoya ataupun isim ala isim mangkus ketika ia diidhafahkan maka dia bunyinya rawiya ataupun jika dia terkait di sana terdapat mazhab terkait isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Jika isim tersebut isim yang sahih maka ada dua bisa dibaca ghulami terkait mazhab isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim maka ada beberapa mazhab. Yang pertama disukun seperti contoh kitabi. Yang kedua dia di fathah ya-nya. Contohnya kitabia. Yang ketiga diganti ya-nya menjadi alif. Kitaba. Yang keempat alifnya dibuang atau yang sebelumnya ya-nya dibuang jadi kitabi. Kemudian yang empat ya-nya diganti menjadi alif dan fathah tetap. Contohnya kitaba. Kemudian yang kelima fathahnya alifnya dibuang dan fathah tetap padanya. Contohnya kitaba. Akhir mawdhifa lil yaksir idza lam yakun mu'tallan karamin wa qadha. Kasrahlah akhir dari semua isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Ya. Idza lam yakun mu'tallan karamin wa qadha selama isim tersebut yang diidhafahkan bukan isim yang mu'tal. Ya. Apakah mu'tal dengan apa? Ya ataupun dengan alif. Kalau dia mu'tal dengan apa? Ya, maka dia akhirnya diapakan? Sukun. Rami ramiya dan ya-nya di fathah. Qadha qadhaya akhirnya disukun ya-nya di fathah. Adapun selain itu dan juga selain dua berikutnya yang akan disebutkan maka masih di kasrah. Ya, terkait dengan i'rabnya isim yang diidhafahkan kepada ya mutakallim ada empat mazhab tadi disebutkan. Yang pertama mu'rab dengan harakat muqaddarah. Ini mazhab al-jumhur. Dan yang kedua mu'rab dia ketika rafa' dan nasab dengan harokat muqaddarah. Adapun ketika dia majrur maka mu'rab dengan harokat zahirah, kasrah zahirah. Dan yang ketiga menyatakan apa? Mabni. Ini mazhabnya Al-Jurjani dan Ibnu Al-Khashab. Dan yang keempat, apa? Bukan mabni, bukan mu'rab. Ini madhabnya Ibnu Jinni. Ya. Kemudian, أو يكو كبنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتح ححت ذي قال الناظم رحمه الله تعالى أو يكو كبنين وزيدين فذي جميعها اليا بعد فتح ححت ذي أو عطفة يكو معطف على يكو السابق كبنين كاف يكو اسمه ضمير مستتر فيه جواز أن تقدره هو كابنين كاف جار ومجر متعلق بمحذوف في محل رفع خبر يكو Kabna ini jarun majur mutalikun mahdufin fi mahali nasbin khobaraku wa zaidina wa wa'atifah zaidina ma'atuf ala kabna ini ala ibna ini fadhi di mutada awal jami'uha taukid ومضاف الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه ويجوز ايضا اعراب جميعها بالمبتدا الثاني الياء مبتدا ثالث بعد ظرف مبني على ضم في محل نصب حال فتحها مبتدا ثالث مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره ومضاف على ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أحتذي في المضارع فعل ماضي ونائب الفاعل الماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز أن تقدره هو يعود إلى فتحها وجملة فعلية من في المغير الصيغة ونائب الفاعل في محل رفع خبر لمبتدا ثالث أو ربيع ومبتدا ثالث وخبره في محل رفع خبر المبتدا الثاني ومبتدا ثاني وخبره في محل رفع لمبتدا اول معنى البيت كسرkanlah isim ketika bersambung dengan ya mutakallim apabila tidak isimnya mu'tal atau tidak seperti ibnaini dan zaidina maka ini semua ya setelah fathahnya dipilih ya yang takalim setelahnya dipilih dipilih dalam bait ini dikasrahkan mudhaf ilaih apabila dikasrahkan isim yang bersambung pada ya mutakallim apabila tidak isimnya maksur atau mankus atau jamak mudzakkar salim atau musanna jika fi'il ya mutal itu apabila jika mankus maka didugumkan ya-nya kepada yang mutakalim maka difathahkannya ya-nya karena bertemunya dua ya ditakhalus suku sakinah ini. Seperti contoh qadiyah. Baik rafa, nasab atau jarnya. Adapun kalau jamak mudzakkar salim atau musanna, adapun maksudnya dijadikan alif, ianya jadikan alif. Kalau musanna jalan. Isim musanna kalau difakan ya mutakalim, maka dileburkan ianya pada ya mutakalim. Seperti pada contoh wula maya. Baik ketika jar atau nasab. Kalau rafa maka dipatahkan ianya dan ya alamatul musananya dijadikan alif ulama ya. Adapun jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa dan nasabnya, dalam keadaan jar dan nasabnya dilebur ianya pada ya mutakalim. Daripada contoh raaitu zaidiya wa marartu bi zaidiya. Aw yakun kabnaini wa zaidina fadhi jami'u hal ya ba'du fathuha ihtudhi. Akhir isim yang didhafahkan kepada ya mutakalim kasrahlah, kecuali apabila isim yang didhafahkan kepada ya mutakalim itu adalah isim yang mu'tal dengan ya seperti romi atau dengan alif seperti qadha ya. Au yaku ka ibnaini, atau selama isimnya tidak seperti ibnain, bukan isim musanna, wa zaidin, dan juga bukan isim jamak mudzakkar salim. Apa saja berarti? Selain yang mu'tal, selain musanna, dan selain apa? Jamak mudzakkar salim, mufrad yang sahih. Masih ada dua kan mufrad sahih? Syibhu yang syibhu as-sahih ya. Mufrad yang sahih seperti baitun, baiti. Ada mufrad yang syibhu as-sahih. Babitnya bagaimana? Akhirnya huruf ilah tapi sebelumnya huruf yang sukun, seperti apa? Dalwun, sakiyun, sofun, wabiyun, ini juga terangkap sahih. Kemudian yang kedua, jamak taksir yang sahih. Kemudian masih jamak monatis salim. Nah itu ya, tiga ya. Satu lagi apa? Oh iya, tadi yang pertama isim mufrad yang sahih, kemudian syabih bisahih, isim mufrad yang syabih bisahih. Kemudian apa? Mu'anadzis salim. Kemudian apa lagi? Taksir yang salim ya. Itu empat isim ini. Kalau ditofahkan kepada ya mutakalim maka wajib dikasrah. Mufrad ya baiti, mufrad yang sahih, baiti yang syabih bisahih, dalwi, saqyi, wabiyi. Kemudian jamak taksir yang sahih, apa? Rijali misalkan, kutubi, hilmani. Kemudian yang terakhir apa tadi? Mu'anati salim banati. Ini wajib dikasroh ketika ditofahkan kepadanya mutakallim. Ya. Adapun selainnya, yakni mu'tal ya dengan ia ataupun dengan alif, maka dia ketika ditofahkan tidak dikasroh, tapi disukun. Romi, romiya. Hanya saja ya mutakallimnya di fathah, untuk melepaskan dari pertemuan dua sukun. Ya romiyya qadaya juga pada musanna. Ketika ditofahkan bagaimana? Ya, ya-nya ya. Atau dirinci dulu ya. Kalau musanna ditofahkan kepada apa? Ya mutakallim. Ketika marfu ditetapkan apa? Alifnya. Ya, alifnya diselamatkan. Ya. Itu apa kalau ibna ya itu kan? Ibna ya. Adapun kalau mansub dan majrur, ya-nya dilebur kepada ya mutakallim. Jadi ibnayya. Kemudian jamak. Kalau jamak mudzakkar salim bagaimana? Ya. Tentu setelah dibuang nunnya, ya. Ya-nya dilebur kepada ya mutakallim. Zaidi, zaidiya. Seperti itu keadaannya. Ya, ya-nya dilebur kepada ya mutakallim. Baik ketika apa? Rafa, nasab ataupun jar. Ya. Meskipun aslinya sebelumnya wawu ya, khususnya ketika rafa itu. Ya. Zaiduya, Zaid, Zaid kita, Zaiduya. Di balik wawunya menjadi ya, ya, karena dia sukun, sehingga menjadi Zaiduya. Setelah itu untuk menyelamatkan ya-nya dikasrah apa? Sebelum ya-nya, Zaidiya, atau Mukhrijiya. Waktu dua mulia fihi wal wawu in ma qabla wawin dumma faksirhu yahun. Nah ini, coba tadi jelaskan. وتدغم الياء فيه والواو وإن ما قبل واو ثم فاكسره يهن الواو حرف عطف تدغم فعل مضارع مبني للمجهول ومرفوع رفيع الضمة والياء نائب فاعل مرفوع رفيع الضمة على همزة محذوفة فيه جار ومجرور متعلق بتدغم والهاء يعود إلى ياء المتكلم Al-wawu wa'in Al-wawu harf atwin Al-wawu ma'atuf ala al-ya Al-wawu harf atwin in syartiyah Ma isim mausul Mabni ala sukun Qabala Isim mausul naif fa'il li fi'lin mahdhuf yufassiru ma ba'da wa in dumma ma qabla wawin qabla waraf mutalliq bi mahdhuf silah mausul wa qabla wa huwa mudhaf wawin mudhaf ilayhi majrur wa rajai al-kasrah dumma fi'lun madin bunya lil majhul wa ra'i fa'il dhamirun musanfihi Musun fihi Jawazan takdiru huwa Ya'udu ila Ma Faksirhu yahun Alfa Rabitah lijawi syad Iksirhu Filu amrin Mabni asukun Wafainu domirun Musun fihi jawazan Fihi wujuban takdiru anca wal hadu mirun muttasil mabni adami fi mahalli nasb mafrun bi yahun jawabu yahun fil mudari'un majzum bi li jawabi fil amr jawabu fil amr jawabu talab dan mana bait yaitu ya diidghamkan padanya ini pada ya mutakallim begitu pula wawu apabila ditomahkan sebelum wawu faksirhu yahun maka kasohkanlah maka akan menjadi mudah untuk membacanya yakni bahwasanya wawu pada jamak mudzakkar salim dan juga ya pada isim yang manqus dan juga jamak mudzakkar salim dan musanna itu diidghamkan pada ya mutakallim dan juga bahwasanya apa yang sebelum wawu yakni wawu jamak apabila terkandung apabila ditomah ketika sebelumnya wawu, maka wajib kasrah ketika wawu tersebut dirubah menjadi ya. Contohnya mukhriju, mukhriju, mukhriju, mukhriju ya, mukhriju ya. Di sini wawunya di, apabila dirubah menjadi ya, jadi mukhriju, mukhriju ya, maka wajib dikasrah sebelum ya, jadi mukhriji ya. Adapun apabila sebelum wawu itu sebelum dhammah, maka fathah seperti mustofauna, jadi mustofaya. Wa tudghamul ya fihi wal wawu wa in ma qabla wawin thumma faksirhu yahun. Dilebur alia, yakni maksudnya alia ya yang ada di apa? Ya. Simanku juga ada ya-nya, ya kan? Kemudian apa lagi? Wasanna, kemudian jamak mudzakkar salim yang apa? Mansub dan yang majrurnya. Ya-nya ini pada semuanya ini dilebur pada ya mutakallim. Ya, aramiyya, ibnayya, zaidiyya. Kemudian wal wawu dan wawu juga sama dilebur pada ya. Tentunya setelah dibalik wawunya menjadi ya. Ini di mana bahasanya nih? Jamak mudzakkar salim yang marfu yang didhofahkan kepada ya mutakallim. Maka wawunya itu dibalik dulu menjadi ya, setelah itu dilebur kepada ya. Ya. Ya. Dileburnya wawu kepada ya ini in ma qabla wawin dhumma, dengan syarat yaitu apabila sebelum wawunya harokatnya dhommah. Ya. Maka wawunya diganti dengan ya, kemudian dilebur dengan ya dan harokat dhommahnya diganti kasroh. Faksir hu yahun dengan kasroh lah, maka dengan itu akan menjadi mudah pengucapannya. Mukhriju ya, tadi mukhriju ya. Kita dapati sebelum wawu ada dhommah. Ya, karena wawu sukun, ya setelahnya diikuti dengan ya, maka wawunya dirubah menjadi ya, berarti mukhriju ya. Ya, untuk menjaga atau menyelamatkan ya-nya, maka sebelum ya ini yang tadinya wawu dikasrah sehingga jadilah mukhriju ya. Adapun kalau sebelum wawunya bukan dhommah tapi fathah, ya, maka fathah tersebut tetap ditetapkan, tidak dirubah menjadi kasrah. Seperti mustofauna, ya, mustofaya, bukan mustofiya. Insyaallah ini jelas ya. Wa alifan sallim wa fil maqsuri an hudailin inqilabuha ya an hasan. Wa alifan sallim, wa alifan sallim wa fil maqsuri an hudailin inqilabuha, hudailin inqilabuha ya an hasan. Wow, wow. Wawu atifah alifan maf'ulun bih muqaddam min fi'il salim, salim fi'il amr mabniyun, mabniyun ala sukun wal fa'il domir musatir fihi jawazan tak fi wujuban takdiru anta mafil maksur jarwa majrur muta'alik bi salim an hudail jarwa majrur muta'alik aidan bi salim. Anhuzail, anhuzail jar majrur muta'alliq. Hai. Wa fil maqsur wa anhuzail muta'alliqani bi jar, jarani wa majrurani muta'alliqani bi hasan. Al-ati in in kilabuha mubtada marfu alamatu rafihi adamma zahiru ala akhiri wa huwa mudaf ha mudafun ilaih ya'an ya'an maf'ul bih masdar hasan khabar mubtada dan menerima alif. dan selamatkan alif pada yang akhir dan selamatkan alif dan pada isi maksur orang-orang Huzail membolehkannya untuk alif membalik alif menjadi ya. Itu bagus. Contoh ya, contoh yang akhir alif yang selamatkan alif yaitu musanna dan isi maksur. Contohnya contoh musanna gulamayya dan contoh untuk isi maksur gulamaya dan contoh untuk isi maksur asoya. Adapun orang-orang Huzail, Huzail membolehkan pada isi maksur untuk dirubah ya-nya menjadi, membolehkan alif untuk dirubah menjadi ya. Asoya maka menjadi asoya. وألفا سلم وفي المقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن. ألفا سلم selamatkanlah alif. Ini maksudnya alif di sini alif yang ada pada apa? Isim maksur dan juga musanna. Itu selamatkanlah. Ya, ketika didhafahkan kepada yang mutakallim. Ya. Contohnya apa? Hadza asaya misalkan. Ini tongkat saya. Hadzani ulama ya. Ya, selamatkan alifnya, tidak dirubah menjadi ya ketika didhafahkan kepada ya mutakallim. Itu isim maksur dan musanna. Wa fil maqsur an Hudzailin inqilabuha ya hasan. Secara khusus pada isim maksur dinukil dari Hudzail, pembalikan alif pada isim maksur dengan ya itu hasan, katanya bagus. Ya. Boleh dikatakan asoya juga apa? Asoya. Alifnya dibalik menjadi ya sehingga dilebur dengannya mutakallim sehingga jadilah asoya. Ya, tinggal selesai merujanya ya. Kita masuk bahasan berikutnya. I'malul masdar. Amalannya masdar. Di fi'lihi al-masdar alhiq fil 'amal mudhafan aw mujarradan aw ma'al. إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل في فعله المصدر dengan fi'ilnya masdar itu alhiq, gabungkanlah ini alhiq almasdar di fi'ilih, gabungkanlah masdar dengan fi'ilnya dalam hal apa? Fil amal, dalam hal amalan. Sertakanlah masdar dengan fi'ilnya dalam hal amalan. Mudhafan atau mujarradan atau ma'al, baik masdar tersebut dalam keadaan diidhafahkan atau kosong dari idhafah, atau ma'al atau masdar tersebut dalam keadaan bersama al. Pahami ya? Sertakanlah masdar dengan fi'ilnya dalam hal amalan, baik dalam keadaan masdar itu diidhafahkan atau kosong dari idhafah atau bersama dengan al. Ada syaratnya, in kana fi'lun ma'an aw ma yahul mahallah. Syarat ini, apabila ada fi'il ya bersama an atau ada fi'il bersama ma bisa menempati tempatnya masdar, maka ketika itu masdar diilhaqkan dengan fi'il dalam amalan. Paham ya? Itu syaratnya masdar bisa beramal seperti amalnya fi'il. In kana fi'lun ma'an aw ma yahul mahallah, apabila ada fi'il bersama an ya ataupun fi'il bersama ma bisa menempati posisi masdar itu. Wal ismi masdarin amal, dan isi masdar bukan masdar ini ya, beda. Isi masdar juga memiliki amalan seperti masdar. Paham ini maknanya? Ya. Baik, langsung kita baca di sini penjelasannya. Ya'malul masdaru 'amal al-fi'li fi mawdhi'ain. Masdar beramal seperti amalannya fi'il di dua tempat. Apa sih yang dimaksud dengan amal al-fi'il? Yani wa dhalika fil luzumi wa ta'addi bi nafsi wa bil harfi, dalam hal kelazimannya dan muta'addinya dengan sendirinya atau muta'addinya dengan huruf. Jadi kalau masdar ini diambil dari fi'il yang lazim, ya dia lazim. Kalau masdar ini diambil dari fi'il yang muta'addi bi nafsi, maka dia muta'addi bi nafsi. Kalau masdar ini diambil dari fi'il yang muta'addi dengan huruf, sama, dia seperti fi'il, fi'ilnya. wa yukhaliful masdaru fi'lahu fi amrayni, masdar menyelisih fi'ilnya pada dua hal. Yang pertama, anna fi raf'ihi naibal fa'ili khilafa. Ya. Bahasanya pada rafa'nya dia. Ya. Sebagai naibul fa'il khilaf. Ya. Saya ulangi, wa yukhaliful masdar fi'lahu fi amrayni, masdar menyelisih fi'ilnya fi amrayni pada dua hal. Yaitu yang pertama, anna fi raf'ihi. Rafihi, rafihi apa? Hah? Rafihi apa? Anna fi rafihi naibal fa'il khilafa. Rafanya masdar sebagai naibal fa'il. Ada apa? Khilaf ya. Apa? Ya. Fi rafihi berarti idhofa apa ini? Idhofa masdar kepada? Kepada fa'ilnya ya. Kepada fa'ilnya. Ana fi raf'ihi naibal fa'il khilafan. Terkait dengan masdar ini bisa merafakkan naibul fa'il itu ada khilaf. Ana fi raf'ihi fi raf'i al-masdar, yani idhofahnya di sini idhofah masdar kepada fa'ilnya ya. Terkait dengan masdar itu bisa merafakkan naibul fa'il ada khilaf. Ya. Wa madhhabul basriyin jawazuh, adapun madhhabnya orang-orang Basrah boleh. Ya, masdar merafakkan naibul fa'il. Wahwa madhab an-nazim fi syarh at-tashil, juga madhabnya an-nazim pada syarah at-tashil. Yang kedua, anna fa'il al-masdar yajuzu hadzu bi khilafi fa'il al-fi'li. Fa'il masdar yajuzu hadzu, boleh dibuang. Bi khilafi fa'il al-fi'li, berbeda hanya dengan fa'ilnya fi'il. Tidak boleh dibuang. Ada yang mustatir. Wa idza hudzifa lam yatahammal dhamirah, maka apabila fa'ilnya masdar dibuang, maka masdar ini tidak mengandungi dhamirnya. Dhamir yang kembali kepada fa'il. Ya, berbeda dengan apa? Fi'il dibuang ya ada dhamirnya. Ya, kemudian disebutkan di sini bahwasanya masdar beramal seperti amalnya fi'il di dua tempat. Yang pertama, an yakuna naiban manabal fi'li. Masdarnya menggantikan tempatnya fi'il. Ya. Contoh, dorban zaidan. Saya ganti dari apa? Idrib zaidan. Ya. Nah, itu tempat yang pertama. Ketika apa? Masdarnya menempati tempatnya fi'il. Fazaidan maka zaidan mansub. Dinasubkan oleh dorban. Ramal kan? Dorban seperti idrib. Kenapa dorban di sini bisa menasabkan zaidan? Linia batihi manaba idrib, karena dia dorban menggantikan posisi fi'ilnya idrib. Wa fihi dhamirun mustatir, dan pada dorban al-dhamir mustatir marfu', dirafakan oleh dorban. Kama fi idrib, sebagaimana pada idrib ada dhamir. Wa qad taqaddama dhalika fi babil masdar, dan itu telah lewat pada bab masdar itu maf'ul mutlak. Tempat yang kedua dari beramalnya masdar seperti amalannya fi'il. Tadi yang pertama, ketika apa? Masdar ini menempati posisi fi'il. Yang kedua, an yakuna al-masdaru muqaddaran bi an wal fi'li au bima wal fi'li. Ketika masdarnya muqaddaran, ditakdirkan, bisa ditakdirkan dengan an dan fi'il. Ya. Au bima wal fi'li, ataupun dengan ma dan fi'il. Dengan ma dan fi'il. Wahual murad bihadzal fasal. Inilah yang dimaukan dengan fasal, dari fasal ini. Ini yang dimaukan dari fasal ini. Ada pun yang pertama disebutkan enggak? Pada bait tadi. Tidak ya? Tambahan nanti. Wahual murad bihadzal fasal. Inilah yang dimaukan dari fasal ini. Fayuqaddar bi'an, maka ditakdirkan masdar dengan an. In uridal mudiyu awil istiqbal, ketika dimaukan dengan masdar itu makna mudi ataupun istiqbal, waktu lampau ataupun yang akan datang. Contoh, ajibtu min dorbika zaidan amsi au ghada. Ajibtu min dorbika zaidan amsi au ghada. Takdir, takdirnya min an dorbta zaidan amsi, au min an tadriba zaidan ghada. Kemudian wa yuqaddar bima idza urida bihil hal, dan ditakdirkan dengan ma al-masdariyah, bukan an al-masdariyah. Idza urida bihil hal, ketika dimaukan dengannya makna al-hal sekarang, ketika dimaukan dengan masdarnya makna sekarang. Ajibtu min darbika Zaidan al-an. Maka takdirnya mimma tadribu Zaidan al-an. Jadi ma'nya di sini ma'mal masariyah. Ditakwil dengan darab. Wa hadha al-masdar al-muqaddar ya'malu fi thalathati ahwal. Dan masdar yang ditakdirkan ini beramal fi thalathati ahwalin, di tiga tempat ataupun di tiga keadaan. Ya, masdar yang ditakdirkan dengan an bersama fi'il ataupun ma bersama fi'il, dengan an bersama fi'il ketika apa? Zamannya mudhi dan istiqbal, dengan ma bersama fi'il ketika zamannya apa? Al-hal. Itu beramal fi thalathati ahwal, pada tiga keadaan. Keadaan yang pertama ketika diidhafahkan. Ini tidak ada khilaf di antara ahli nahu. Bahwasanya masdar kalau diidhafahkan ya'mal 'amal al-fi'li. Ini bila khilaf. Contoh ajibtu min darbika Zaidan. Ajibtu min darbika Zaidan. Ajibtu fi'l fa'il min harfu jar. Darbika ismul majrur bi min. Ya, darb mudhaf kemudian apa? Kaf mudhaf ilaih. Di sini darb darbuka darbika idhafatun masdar ila ila fa'ilih. Zaidan maf'ulnya mansub. Ya, mansub bi darb. Dan darb diidhafahkan. Ramal. Contoh yang semisal ini apa dalam ayat Al-Qur'an? Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd. Wa mujarradan 'anil idhafah. Keadaan yang kedua di mana masdar itu beramal adalah ketika dia dalam keadaan kosong dari idhafah dan juga kosong dari al. Ya, dalam hal amalannya ketika dia kosong dari idhafah dan al ada khilaf. Ada khilaf. Ajazul Basriyun, orang-orang Basrah membolehkannya. Adapun orang-orang Kufah melarangnya. Melarangnya. Kemudian kalau didapati sepertinya di situ masdar beramal dalam keadaan kosong dari idhofah dan al, bagaimana? Maka dia ditakdirkan di situ fi'il yang sebagai amil dari yang tampaknya seperti ma'mulnya masdar. Nanti juga ada mungkin di sini. Kemudian wa huwa al-munawwan, yakni yang kosong dari idhofah dan al adalah masdar yang bertanwin. Ada khilaf ya terkait dengan beramal tidaknya. Orang Kufah menyatakan tidak beramal. Contoh ajibtu min darbin Zaidan. Ya, ironi jelas ya. Ajibtu min darbin Zaidan. Wa muhallan bil alif. Kemudian keadaan yang ketiga dari masdar di mana dia bisa beramal seperti amalnya fi'il adalah ketika muhallan dihiasi dengan al. Ini juga sama terkait dengan beramal tidaknya ketika al masdar itu dihiasi dengan al, ada khilaf. Ada pun Sibawai ya membolehkannya. Orang-orang Kufah melarangnya. Orang-orang Kufah hanya membolehkan masdar beramal ketika diidhafahkan. Contoh ajibtu min ad-darbi Zaidan. Ajibtu min ad-darbi Zaidan. Ini pun i'rabnya insyaallah jelas. Kemudian wa i'malul mudhafi aktsaru min i'malil munawwan. Beramalnya atau mengamalkan masdar yang mudhaf itu lebih banyak daripada mengamalkan masdar yang bertanwin. Iya. Wa i'malul munawwani aktsaru min i'malil muhalla, dan mengamalkan masdar yang bertanwin lebih banyak daripada mengamalkan masdar yang beral. Walihada bada al-musannifu bi dzikril mudhaf, oleh karenanya musannif menyebutkan atau memulai dengan penyebutan mudhaf, kemudian al-mujarrad yang kosong dari idhafah dan al, thumma al-muhalla kemudian yang dihiasi dengan al. Kata Al-Hasyimi disebutkan di sini la khilafa fi i'malil mudhaf, tidak ada khilaf dalam hal mengamalkan masdar mudhaf. Wa fi kalami ba'dihim ma yusyiru al-khilaf, pada kalam sebagian ahli nahwu ada yang mengisyaratkan khilaf. Wasani ada punya kedua al-mujarrad ya. Ajazahul Basriyun, yaitu apa? Masdar yang kosong dari idhofah dan al dibolehkan amalannya oleh orang-orang Basri, orang-orang Basrah. Wa mana'ahu al-Kufiyun, dan orang-orang Kufah melarangnya. Fa in waqa'a ba'dahu marfu' aw mansub, apabila jatuh setelah masdar yang kosong dari idhofah dan al isim yang marfu' ataupun yang mansub yang tampaknya seperti ma'mul bagi masdar, fahuwa indahum di fi'lin mudmar, maka di sisi mereka itu marfu'nya atau mansubnya dengan fi'l yang mudmar ya. Kalau tampak seperti contoh tadi apa? yang menawan ajibtu min darbin zaidan. Ini ditakdirnya apa? Yadribu ya. Ataupun tadribu zaidan. Wa amma thalith, adapun yang ketiga, fajazahu sibawaih, yaitu apa? Beramalnya nasar yang al-muhalla bi'al, yang dihiasi dengan al, itu dibolehkan oleh sibawaih dan yang menyocokinya. Adapun orang-orang kufah mana'ahu, demikian pula ba'adul basriyin mana'ahu. Nah, jelas ya. Wa min i'malil munawwan, di antara contoh mengamalkan nasar yang bertanwin adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, au it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman. Di sini it'amun apa? Mujarrad. Dari apa? Idhafah dan al, dan dia beramal. Ya. Mana di sini it'amun fa'ilnya? It'am masdar at'am yut'imu it'am. Fa'ilnya mana di sini? Hah? Mahdhuf, apa takdirnya? Yata'amuhu. Ya mahdhuf dan musatir beda ya. Kalau itu mahdhuf yang enggak ada. Yang musatir ada, hukumnya ada. Di sini yatiman, itu maf'ulnya. Ah, kalau kata orang Kufa bagaimana? I'rabnya yatiman sebagai maf'ul it'amun atau bukan? Bukan, tapi ma'mul dari fi'il yang mahdhuf. Yut'imu gitu. Ta'am, apa? Yut'imu yatiman. Yatiman mansub bi it'am, maka yatiman mansub dengan it'am. Dan juga contoh yang lain ucapannya penyair ya. Bi dharbin bi suyufi ru'usa qaumin azannaha mahunna 'anil maqili. Bi dharbin bi suyufi, dengan pukulan pedang-pedang. Iya. Ru'usa qaumin, yang memukul atau memotong kepala-kepala satu kaum. Azalna, kami lenyapkan hamahunna, kepala-kepala mereka. Anil maqili, dari tempatnya. Di sini mana syaitnya? Bi dorbin. Ya, ru'usa itu. Bi dorbin, bi suyufi, ru'usa. Kemudian, faru'us mansub bi dorb. Maka ru'us dinasabkan oleh dorb. Wa min i'malihi wa huwa muhalla bi al, di antara contoh mengamalkan masdar dalam keadaan hiasi dengan al adalah ucapannya asy-syair, dhaifun nikayati a'da'ahu ya khalul firara yurakhil ajal. Ini sering kita ulang-ulang ya. Dia sedang mencerca lawannya, musuhnya atau seseorang. Dhaifun nikayati, dia adalah orang yang lemah pukulannya terhadap musuhnya. Ya khalul firar, dia mengira bahwasanya kabur, melarikan diri dari medan perang. Yurakhil ajala, bisa yurakhil ajal, menunda ajal. Ya, al firar maf'ul bih yang pertama dari khala. Maf'ul bih yang keduanya jumlah fi'liyah yurakhil. Di sini syaitnya mana? Du'ifu an-nikayati a'da'ahu. Mana di sini? An-nikayah. Masa rebah? Naka ya. Beramal ya, menasabkan mafulnya. Kemudian yang berikutnya, fa innaka wattabina urwata ba'da ma da'aka wa aidina ilaihi syawari'u. Sesungguhnya engkau wattabina, di sini wawunya bisa huruf ataf, berarti at-ta'bin mansub diatafkan kepada kaf, juga wawunya bisa wawu haliyah. Sesungguhnya engkau atau wawu ma'iyah ya. Fa innaka wattabin, sesungguhnya engkau bersama at-ta'bin. Lihat di situ mana ta'bin. Katanya ta'bin adalah masdari abana al-mayyit idza asna alaih, ketika seseorang memuji mayyit dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Sesungguhnya engkau dan perbuatanmu menyebut-nyebut kebaikan urwah. Ya, sudah mati urwahnya. Ba'dama da'aka, setelah sebelumnya urwah itu memanggil kamu, meminta pertolongan dan bantuan kepadamu. Ya. Wa aidina ilaihi syawari', dan tangan-tangan kami terbentang kepadanya. Ya, ini ketika kami hendak membunuh dia, dia meminta tolong kepadamu, kamu tidak menolongnya. Setelah Urwah mati, engkau menangis dan memujinya. Di sini disebutkan ini maknanya yunajjid bi rajulin istanjada bi shadiqun lahu falam yunjidhu. Walam yunjidhu falamma mata aqbala alaihi yarsihi wa yaqul inna halataka hadhihi fi bukaika urwata wa sana alaihi ba'da sighathatihi bika wa du'ayyaka ila al-akhdhi bi nasrihi fi hal ibtidadi suyufina ilaihi tashbihu hala rajulin yahdu bi ibilihi wa yuhayjuha li sayr waqt irtifa'i shamsi wal hal anna tuyura al-manaya munqaddah 'alayha wa waqi'a fawqaha. Ya, jadi maknanya yunadid bi rajulin, penyair sedang menyebutkan atau membongkar aib seseorang yang orang ini temannya meminta pertolongan dan bantuan kepadanya tapi dia tidak mau menolongnya. Tatkala temannya mati, aqbala 'alayhi arsi, maka dia meratapinya. Ya. Fa yaqul sunya kadaanmu ini sibukaika, yakni tangisanmu terhadap Urwah dan pujianmu kepadanya setelah sebelumnya dia meminta pertolongan dan memanggilmu ya ilal akhdhi bi nasrihi, untuk engkau bersegera menolongnya fi hal intidari suyufina, di saat intidari suyufina, pedang-pedang kami ya kami bentangkan kepadanya. Ini seperti keadaan seorang yang yahdu ibilah, ya, apa, menggiring ibilnya dengan senandung, wayuhayyijuha, dan juga apa, mentahyij, apa bagusnya mentahyij, menggerakkan ibilnya dengan lisair untuk berjalan waktu irtifa'i syams, ya. Di sini syaitnya jelas ya. Itu apa? Wattabina urwata. Fa'innaka wattabina urwah. Sesungguhnya engkau dan perbuatanmu. Ya. Memuji-muji urwah. Maf'ul. Urwah dari at-ta'bin. Wa qawluhu laqada alimat ulal muhirati annani karartu falam ankul anid dorbi misma'a. Laqada alimat ulal muhirah. Pasukan yang menyerang. Pasukan pertama yang menyerang. Qad alimat, telah mengetahui. Jadi ula al-mughirah fa'ilnya alimat. Soh pertama dari pasukan yang menyerang, al-mughirah yang menyerang, wal-mughirah di subha akhara yughiru. Pasukan pertama yang menyerang, alimat, telah mengetahui. Annani, bahwasanya aku, karurtu, yang menyerang, karra zaidun asadaid. Falam ankul, dan saya tidak mundur, anid dhurbi, untuk memukul, menebas misma'a. Misma'a sebagai ketuanya. Ketuanya mughirah ini. Ula al-mughirah. Laqad alimat ula al-mughirati annani karartu falam ankul 'an ad-dharbi misma'a. Pasukan pertama atau saf yang di awal mengetahui bahwasanya aku sekali-kali ataupun aku menyerang dan sekali-kali aku tidak mundur untuk menebas misma'a, yang merupakan tokoh dari saf ini, pasukan ini. Di sini syaitnya mana? 'An ad-dharbi misma'an, 'an ad-dharbi misma'an, beramal ya ad-dharb dalam keadaan dihiasi dengan al, menasabkan maful bih. Kemudian fa'ada'ahu mansubun, maka a'da'ahu dalam ucapan penyair tadi dha'ifun nikayati, a'da'ahu mansub dinasabkan oleh an-nikayah masar. Kemudian urwah dinasabkan oleh ta'bin misma'an, wa misma'an dan misma' dinasabkan oleh dharb. Kemudian di sini ada faedah tambahan catatan, wa'alam anna li'imalil masar syurutan hiya bi'ikhtisar. Tahuilah bahwasanya untuk mengamalkan masdar itu ada syarat-syaratnya. Secara ringkas disebutkan di sini, yang pertama anyakuna mudhara, agar masdar itu disebutkan. Ya, falau ubmira lam ya'mal, kalau diidmarkan maka tidak bisa beramal. Kalau fi'il bagaimana? Ini bisa beramal meskipun diidmar. Li'adami hurufil fi'li, kenapa? Karena masdar kosong dari huruf-huruf fi'ilnya. Khilafan lil kufiyin, berbeda hanya dengan mazhabnya orang Kufah yang membolehkan beramalnya masdar dalam keadaan diidmar. Wajaza Ibn Jinni fil khasa'is wal rumani. Kemudian Ibn Jinni membolehkannya di dalam kitab Al-Khasa'is. Dan juga Ar-Rumani membolehkan beramalnya masdar ketika dalam keadaan di idmar. Fil majrur, tapi khusus pada isim yang majrur. Wa nuqila anil farisi, dan ini juga dinukil dari Al-Farisi. Jadi Ar-Rumani membolehkan beramalnya apa? Masdar yang mudmar pada isim yang majrur dan membolehkan kiasnya pada dhorof biasahu ma'tuf kepada i'malahu. Ar-Rumani ajaza i'malahu fil majrur wa qiyasahu fil dhorof. Ya, kalau beramalnya pada dhorof boleh, jadi kiasnya kata Ar-Rumani. Kemudian yang kedua, syarat beramalnya masdar yang kedua setelah tadi yang pertama agar dia disebutkan tidak diidmarkan, yang kedua anyakuna mukabbaran ghairu musaghar, ditakbir, dibesarkan lafadznya, bukan ditashir, bukan duraib, enggak bisa. Ya. Boleh dikatakan a'jabani, ya. Duraibuka misalkan Zaidan. Kemudian anyakuna ghairu mahdudin bita'gar, masdarnya tidak dibatasi dengan ta. Ya. Ta marrah itu. Wa ya ta'ul marrah, yaitu ta'al marrah. Wa warada syadzan, dan datang, tapi itu syadz sangat sedikit. Kemudian yang ketiga atau yang keempat ya, an yakuna ghairu man'utin qabla tamami 'amalihi, agar masdar tersebut tidak disifati sebelum amalannya sempurna. Ya. Jadi tidak boleh disifati kemudian setelah itu beramal. Beramal dulu baru setelah itu disifati. Ya. Lianna ma'mul al-masdar, karena ma'mulnya masdar di manzilati silah minal mausul, seperti kedudukannya silah dari mausul. Tidak bisa dipisahkan antara silah dengan mausul, juga antara apa? Masdar dengan ma'mulnya. Fala yufsal bi na'tin bainahuma, sehingga tidak boleh dipisahkan antara masdar dengan na'at, ya, ataupun antara masdar dengan ma'mulnya dengan na'at. Wa ma warada qudira lahu, adapun yang datang dari adanya pemisah yang memisahkan antara masdar dengan ma'mulnya, qudira lahu ba'da na'at fi'lun, maka ditakdirkan setelah na'at fi'il, ya, yang yata'allaq bihil ma'mul al-muta'akhir, yang mana ma'mul yang diakhirkannya itu berkait dengan fi'il itu, bukan ma'mul dari apa? Masdar. Falau nu'ita ba'da tamamihi lam yamna' atau lam yumna', adapun kalau disifati masdarnya setelah sempurnanya dia, setelah dia mengambil ma'mulnya yang mansub atau yang marfu atau yang majrur, maka itu tidak dilarang. Yang terakhir an yakuna mufradan la musanna, agar bentuk masdarnya mufrad bukan musanna bukan jamak ala khilaf, meskipun itu adalah khilaf. Faqad ajazahu qaumun minhum Ibnu Ashur. Nah, jadi ada syarat-syaratnya. Nah, di sini ada kesimpulannya, ringkasannya. Ya'malul masdar amalan fi'li fi mawdhi'ain. Masdar beramal dengan amalan fi'il pada dua tempat. Yang pertama ketika masdarnya menggantikan posisi fi'il. Yang kedua ketika masdarnya ditakdirkan dengan, bisa ditakdirkan dengan an bersama fi'il ataupun ma bersama fi'il. Ya, inilah yang menjadi pembahasan dalam bait yang disebutkan oleh An-Nadhim. Ya. Dan masdar ini yang ditakdirkan an bersama fi'il atau ma bersama fi'il, ada tiga keadaan. Yang pertama mudhafan, yang kedua mujarrad, yang kedua mujarradan anil dhafa wa al, dan yang ketiga al muhalla bi al. Kemudian sebelum dilanjut kamu rajah dulu. Qala nazimu rahimahullah ta'ala, ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. فأول الفعل المضمن تصل بآخر سكون. فأول الفعل المضمن والمتصل بآخر صرف مودي كوصل. واجعله من مضاري منفتحا كينتهي المقوله في ينتهى. وثانية تالية المطوعة كالأول اجعله بلا منازعة. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول تعالى أنه كالسهل وصل أو الشفاة ثلاثين أعيل عينا وضم جاكبوا فاتمل وإن بشكل خفى لبس استنب وما لباع قدره لنوي هب وما لفباع لما العين تليف اختار وانقاد وشب انجلي وقبيل من ظرف أو من زجري وحرف جار بنيابة هري. ولا ينوب بعد هذه نجد في لفظ يقول به وقدرت. وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسف ما اللباس من في باب ذن وأرى المنور الشهر ولا أرى من أن ذي القص جهر وما سوى النائب مما علق برفي نصب له محققه. إن مضمار اسم سابق فيلا شاغل أنه بنصب لفظه أو المحل فسابق سيبه فيل أدمر حتما وافق لما قد أثيره ونصب حتم إن تلا سابق ما يختص بالفيل كأين حيثما وإن تلا سابق ما بالابتداء يختص فرفع لازم أبدا كذا إذا ما فيل تلا كذا إذا الفيل تلا ما لم يرد ما قبل مأمولا لما بروجد واختير نصب قبل فيل طلب وبعد ما إله فيل غلب وبعد عقيف فيل فاصل ألا معمول فيل المستقيم أولا وإن تال المعطوه فيلا مخبر به عن اسم فضيفا مخيرا ورفو في غير الذي مر رجا فما بيفعل ودى ما لم يباه ما لم يباه فصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوزن النجري وسوي في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر وسوي في الباب وسوي في ذا الباب وصفا دائما بفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابعه كعلقة بنفس الاسم الواقعي علامة الفعل المؤدى أن تصلها غير مستر به نوع من الفص به مفعول أو لم ينم عن فاعل إنه تدبر بالكتب ولازم غير المؤدى وهو تم نزوم أفعال سجايا كان هم كذف على الأول مضاه أصص ومقضض رفض أو دنس أعرض طوع المؤدى لواحد كمد فامتد وأن لازما بحرف جره وإن هدف نصف الجر نقلا وفي أن وأن تورد مع عبد لازم كأعجبت أن يدو ولا تسبك فإن إيمانا كمن ألبس من زاركم نسلما ويلزم أصل لموجب نرى وترك ذاك الأصل حتما قد يرى وحذف فضلات عزيز لم يدر كحذف مسك وجوابا وسير ويهدف الثاني فيبقى الأول كهل إذا به يتصل إن أميلان رضي في اسم أمل قبل فللواهد منه من أمل وثاني أولى عند أهل البصرة واختر أقسم غير ذا أسرة وأمل المال في دمير ما تنزى واللزم التزم كيسنان ويسبناك وقد بغوا أعتري أبداك ولا تجيم أولا قد أهمل بمضمر غير رفع نهلا بل حذف الجمع نكون غير خبر وآخر إن يكون والخبر أظهر نكون دمير خبر لغير ما يطابق الفصيرة إنه أذن ويذنان أقوى زيدا وأمر أقوى إن في رغى المصدر اسم واسي والزمان من ملول الفيل كأمي من أمي بمثل أو فيل أو وصي نصب وكونه أصلا نهائي دخيف توكيد أو نوعا نبين أو عادا كسفر سيرتين سير ذير شك وقد ندوب أن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يصور وقد ندوب عنه ما عليه ذلك زيد كل الجد وفره الجدل وما لتوكيد فواحد أبدا وثاني واجمع غيره وأفردا وحذف آمل مؤكد امتنع في سواه لدليل متسع والحذف حتم إن تلا سابق ما يختص بالفعل كأين حيثما وإن تلا سابق ما بالابتداء يختص فرفع كذا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل ما أمر المجني وحذف حتم إن تلا سابق ما يختص بالفعل كأين حيثما والحذف حتم مع أت بدلا من فيله كندى للذ كندولا وما لتفصيل كإمامنا عمل يذهب حيث أن كذا مقرر وذو وصول عرض نائب فيل الاسم عين استند ومنه ما يدعو مؤكدا لنفسه غيره فالمبتدا انه له علي عرف عرفا وثاني كم لا تقل صرفا كذا كذا تسميه بعد جمله كليب كان بكاء ذات عضله ينصب مفولا له المسار إن أبان تعليلا كتب شكرا أهد وهو بما يعمل فيه متهد وقتا وفائلا وإن شاب فقد فجروا بالحرف وليس يمتني مع الشروط كالزود ذقوني وقال أن أسهب المجرد والأصل في مسهود أل وأنشد لا أقد الجبن عن الهيجاء ولو توالى زمر الأعداء Baik, kita lanjutkan. Di sini ada dua pembahasan berarti ya. Yang pertama tentang apa? Amalannya mausar. Yang kedua dengan yang kedua amalannya isim mausar. Lihat pada bait yang terakhir itu. Wal ismi mausarin amal. Wa asyara biqaulih dan beliau an-nazim mengisyaratkan dengan ucapannya wal ismi mausarin amal. Bagi isim mausar pun ada amalan. ila anna ismal masdar qad ya'malu 'amal al-fi'li. Ini mensyaratkan kepada bahwa isim masdar terkadang beramal seperti amalannya fi'il. Ini dibolehkan oleh al-Kufiyun wal Baghdadiyun. Adapun orang-orang Basrah melarangnya. Wa ta'awwalu ma warada min. Kalau didapati sesuatu yang secara zahir di situ isim masdar beramal, maka mereka takwilkan. Wal muradu bismil masdar, dan yang dimaksud dengan isim masdar adalah ma sawal masdara fi dalalati ala ma'nah wa khalafahu bi khuluwihi lafdhan wa taqdira min ba'di ma fi fi'lihi duna ta'wid ka'ata. Dan yang dimaksud dengan isim masdar adalah apa yang dia sawal masdar, menyamai masdar, sama dengan masdar fi dalalah ala ma'nah, dalam hal penunjukannya pada maknanya, maknanya sama. Ini satu antara apa? Masdar dengan isim masdar. Bedanya wa khalafahu bi khuluwihi lafdhan wa taqdira. Dan isim masdar berbeda dengan masdar. Lafdhan atau bi khuluwihi, dengan kosongnya isim masdar secara lafaz ataupun takdir dari sebagian ma fi'lihi, huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya, duna ta'widin, tanpa ada pengganti ya, tanpa ada penggantian. Saya ulangi, isi masdar berbeda atau menyelisihi masdar dengan kosongnya isi masdar secara lafaz dan takdir dari sebagian huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya, duna ta'wid, sudah kosong dari sebagian huruf-huruf fi'ilnya tanpa penggantian. Paham ya ini ya? Tanpa penggantian dari huruf-huruf yang hilang. Ka'ata, seperti i'ta. Fa'innahu musawin li'i'ta ma'nan. Sungguhnya i'ta itu menyamai i'ta dalam hal makna. Hil makna. Sama maknanya apa? I'ta dengan i'ta. Hanya saja apa? Kalau i'ta disebut dengan masdar, karena diambil dari a'ta yu'ti i'ta. Adapun a'ta'an isi masdarnya. Lihat wa mukhalifun lahu. Sesungguhnya a'ta itu sama dengan i'ta maknanya. Wa mukhalifun lahu, dan a'ta itu berbeda dengan i'ta. Bi khuluwihi minal hamzah, dengan kosongnya a'ta dari hamzah al-mawjudah fi fi'lihi, dari hamzah yang ada pada fi'ilnya, a'ta yu'ti i'ta, itu ada pada masdar. Adapun pada isi masdarnya a'ta hilang hamzahnya, iya kan? Wa huwa khali minha lafdhan wa taqdira, dan a'ta kosong dari hamzah secara lafaz dan penakdirannya. Wal di sisi lain wa lam yu'awab anha syai, hamzah yang hilang dari a'ta yang itu ada pada fi'ilnya tidak diganti dengan huruf yang lain, tidak diganti dengan sesuatu pun. Maka dikatakan apa? Atau sebagai apa? Isim masdar gitu. Karena tadi dia kosong ya, secara lafaz dan takdir dari sebagian huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya tanpa penggantian. Paham ya? Sampai di sini ada yang kurang paham? Abdul gimana? Paham? Ya. واحترز بذلك مما خلا من بعض ما في فعله لفظا ولم يخلو منه تقديرا. Ya, maka beliau berjaga-jaga ya, dengan itu dari apa yang kosong dari sebagian ma fi'lihi, huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya secara lafaz tapi walam yakhlu minhu taqdira, tidak kosong dari sebagian huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya secara takdir. Jadi secara takdir ada meskipun secara lafaz tidak ada. Kalau seperti ini maka dia masdar. Fa innahu la yakunu isma masdarin bal yakunu masdar bal yakunu masdara. Kalau dia kosong ya secara lafadznya dari sebagian huruf-huruf fi'il tapi secara takdir ada, maka dia bukan isim masdar tapi apa? Masdar. Wa dzalika nahu, hal itu contohnya qital. Qital, sunya qital itu masdar bukan isim masdar. Qital dari apa? Qatala. Ya, qatala. Ya, qatala yuqatilu qital. Ini qital dikatakan apa? Masdar, bukan isim masdar. Ya, mungkin antum bertanya, kok dia apa? Dikatakan nasar bukan isim nasar, padahal hilang di situ alif. Iya kan? Qatala. Iya. Ya qatilu, qital, hilang di situ apa? Alifnya. Iya, dikatakan di sini nasar wa qad khala min al alif allati qablata fil fi'li. Qital ini kosong dari alif yang ada, ya. Allati qablata fil fi'li, dari alif yang datang sebelum ta pada fi'ilnya. Qatala. Sebelum ta ada alif. Iya. Qatala. Ketika dijadikan nasar qital, hilang kan alif yang datang sebelum ta ini? Iya. Walakin khala minha lafza, hanya saja kosongnya hanya dari lafadznya. Walam yakhlu minha taqdira, adapun secara takdir alif tadi tidak kosong, ada. Walidzalika nutiqa biha fi ba'dil mawadhi', oleh karenanya alifnya disebutkan dibaca pada beberapa atau pada sebagian tempat. Contoh qatala qitalan, kadang dibaca qitalan. Ini menunjukkan bahwasanya ada alifnya dirubah menjadi ya. Ya, qatala qitalan wa daraba diraban. Ya. Lakin in qalabatil alif, hanya saja alifnya dibalik menjadi ya. Kenapa? Likasri ma qablaha, karena sebelumnya kasrah. Ya, untuk menyesuaikan dengan kasrah maka dibalik alifnya menjadi ya. Huruf illah dia. Lentur bisa dibolak-balik. Paham ini ya? Jadi wa khalafahu bi khuluwihi lafzan wa taqdira. Isim masar menggantikan ataupun berbeda dengan masar dengan kosongnya isim masar dari sebagian huruf yang ada pada fi'ilnya. Lafzan wa taqdira. Kalau secara lafadznya kosong dari sebagian huruf yang ada pada fi'ilnya, dilihat secara takdir ada enggak. Wahtaraza biqaulih, kemudian juga beliau terjaga-jaga dengan ucapannya duna ta'widin. Isim masar ini berbeda dengan masar, dengan kosongnya isim masar dari sebagian huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya lafzan wa taqdira. Ini apa setelahnya? Duna ta'widin, tanpa pengganti. Dengan qaid duna ta'widin ini, beliau hendak mengeluarkan mimma khala min ba'di ma fi fi'lihi lafzan wa taqdira walakin nu'widu anhu syai'. Beliau berjaga-jaga dengan ucapannya duna ta'wid untuk mengeluarkan ma khala, isim yang dia kosong. Min ba'di ma fi fi'lihi, dari sebagian ataupun masdar, ma di sini masdar yang dia kosong dari sebagian huruf-huruf yang ada pada fi'ilnya secara lafaz dan takdir kosong, tapi uwidu anhu syai, yang hilang tadi dari sebagian huruf yang ada pada fi'ilnya, yang hilang dari masdar itu diganti dengan huruf yang lain. Fa innahu la yakunu isma masdar, ini juga bukan isim masdar, bahkan itu juga masdar juga. Wa dzalika nahu, contohnya idah. Ini masar, bukan ini masar. Ini masar dari wa'ada. Lihat, wa'ada ya'idu idah. Ada yang hilang enggak di sini huruf fi'ilnya? Ada. Iya. Wawunya hilang kan? Idah hilang secara apa? Lafaz dan takdir wawunya tidak ada. Cuma diganti yang hilang ini wawu dengan apa? Ha. Ta'nis idah. Maka di sini disebut dengan apa? Masdar, bukan isim masdar. Ingat, Bobby tadi antum harus hafalkan. Apa itu isim masdar? Ma sawa al-masdar fi dalala ala ma'nahu wa khalafahu bi khuluwihi lafzan wa taqdiran min ba'di ma fi fi'li duna ta'wid. Satu nafas pendek. Hafalkan ya itu ya. Penting itu. Untuk antum bisa membedakan mana apa masdar isim masdar. Itu Bobby-nya, dihafalkan. Fa innahu, ya sudah ini. Mana tadi? Waqad khala min al-wawi, lihat. Idah ini kosong dari wawu allati fi fi'lihi, yang itu ada pada fi'ilnya wa'ada. Lafzan wa taqdira, baik secara lafaz ataupun takdir. Walakin hanya saja uwidu anha atta. Wawu yang hilang ini diganti dengan ta, maka dia termasuk masdar. Insyaallah ini paham ya. Ya, ada faedah tambahan di sini, tambahnya cepat. I'lan. Banyak ya. Baca enggak ini? Baca atau baca sendiri aja? Bisa kan? Bisa baca sendiri. Kalau bisa ya sudah, lewat yang sini aja. Bisa ya? Yang enggak bisa. Hah? Ya sudah dibaca lah. I'lam awalan anna al-ulama yakhtalifuna fima yadullu alaihi ismul masdar. Ketahuilah, yang pertama bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang ma yadullu alaihi ismul masdar, penunjukannya isim masdar kemana. Faqala qaumun, maka satu kaum berkata, huwa dalun ala al-hadats alladhi yadullu alaihi al-masdar. Isim masdar itu menunjukkan kepada hadats sebagaimana yang ditunjukkan oleh masdar. Sama, itu menunjukkan apa? Antara isim masdar dengan masdar. Ini mazhab yang pertama. Wa ala hadha yakunu ma'na al-masdar wa wasm al-masdar wahida. Atas asar ini, maka makna masdar dan isim masdar sama. Wa qala qaumun, kaum yang lain berkata, ismul masdar yadullu ala lafdz al-masdar. Kalau isim masdar itu penunjukannya bukan kepada hadats tapi kepada lafadz masdar. Alladhi yadullu alaihi al-hadath. Ya, yang mana masdar ini menunjukkan kepada hadas. Yadullu ala al-hadath. Ulangi. Isim masdar menunjukkan kepada lafal masdar, yang mana lafal masdar ini menunjukkan kepada hadas. Fayakunu ismul masdar, maka jadilah isim masdar menunjukkan kepada hadas, tapi biwasithah, perantaraan. Biwasithah dalalatihi ala lafdil masdar, dengan perantaraan penunjukannya kepada lafal masdar, tidak langsung gitu ya. Wa ala hadha yakunu ma'na al-masdar, atas asar ini maka ma'na masdar dan ma'na isim masdar mukhtalifain, berbeda. Wa alam thaniyan, ketahuilah yang kedua, anna al-masdar la budda an yashtamila ala hurufi fi'lihi al-asliyati wa zaidati jami'a. Ketahuilah yang kedua bahwasanya masdar harus mencakupi huruf-huruf fi'ilnya yang aslinya dan juga yang tambahannya, semuanya tercakupi. Imma bitasawin, ada kalanya sama persis, tidak ada penambahan dan pengurangan. Contoh taghafala, taghafulan, persis kan? Taghafala, taghafulan, persis. Taghaful. Tasawi, tidak ada pengurangan dan apa? Penambahan dari fiilnya. Wa tasaddaqa, tasadduqan. Ya, tasadduq. Kalau alif kan mansub dia. Wa imma biziyadah, ada kalanya dengan adanya penambahan pada apa? Masdarnya. Misal akrama, ikraman. Penambahan apa di sini? Alif, ikraman. Wa zalzala, zilzalatan. Tambahan apa di sini? Ta, ha, ta'nis. Ya. Wa zalzala, zalzalatan. Gitu ya. Bukan zilzalin lagi. Zalzala, zalzalatan. Wa annahu layinqus fihi min hurufi fi'lihi syai'. Dan bahwasanya yang namanya masdar tidak boleh berkurang dari huruf fi'ilnya sedikit pun, satu pun. Adapun kalau nambah bisa. Paham ya? Sama iya, ada. Melebihi iya, ada. Kurang enggak boleh. Illa an yuhdhafa li'illatin tasrifiyah, kecuali kalau dibuang karena alasan tasrif. Ya, tsumma taratan yu'awwad 'an dzalikal mahdzuf, kemudian terkadang yang mahdzuf karena illah tasrifiyah tadi diganti dengan huruf yang lain. Fayakunul mahdzuf kal madzkur, sehingga jadilah yang dibuang seperti disebutkan. Contoh aqama iqamatan. Ada yang hilang enggak di sini? Ada ya. Ya. Apa yang hilang? Aqama iqamatan. Ya. Apa yang hilang? Aqama iqamatan. Enggak ada. Ya? Ada enggak? Aqama ada berapa hurufnya? 4. Ya, jadi iqamatan penambahan di sini ya. Ya. Wa'ada idatan, sudah tadi wa'ada idatan, sudah lewat. Penggantian di sini wawunya diganti ha. Ya. Kemudian wa taratan yuhdhaf lafzan la li'illah, terkadang dibuang lafadznya la li'illah tasrifiyah, bukan karena illah tasrifiyah, walakinnahu manwi ma'nan, hanya saja diniatkan maknanya. Contoh qatala qitalan, nazaltuhu nazalan, wal asl fiha qitalan wa nizalan. Maka awdaha laka asy-syarih dzalik. Ya, fa in naqasa ad-dal 'ala al-hadats, adapun kalau yang menunjukkan kepada hadats itu kurang dari huruf-huruf fi'ilnya, wa lam yu'awwad 'an dzalika an-naqis, dan tidak digantikan dari yang berkurang hurufnya tersebut, wa lam yakun an-naqis manwiyan, dan yang kurang itu tidak diniatkan adanya yang kurang, kana isma masdari, maka dia isim masdar. Nahu a'ta a'ta'an, tawadda'a wudu'an, takallama kalaman, wajaba ijabatan. Ya. Wa ata'a ta'atan. Wa sallama salaman. Kira wajaba berkurang enggak? Tidak ya. Ini jawaban mungkin ya. Coba cek lagi. Di sini ajaba. Ini jawaban mungkin ya. Ajaba jawaban. Di sini ajaba ijabatan. seperti tadi aqoma iqamatan ini mah, iya kan? Mungkin yang lebih tepat ajaba jawaban itu. Fa tatahara tuhuran. Wa in kana al-muradu bihi ismu dzat, adapun kalau dimaukan dengan masdar tadi isim dzat bukan hadas ya. Fi al-kuhl wa duhn. Falaisa bi masdar, maka itu bukan masdar. Wala bismi masdar, bukan isim masdar. Hatta law ishtamala ala huruf al-fi'li, meskipun dia mencakup huruf-huruf fi'ilnya. Waqad ittadhaha laka min hadha al-bayan ism al-masdar ittidahan la labsa fihi. Dari sini, dari penjelasan ini jelaslah bagimu tentang isim masdar dengan penjelasan yang tidak ada samaran padanya, ya. Sedikit lagi ya. Wa za'ama ibnu al-musannif anna 'ata'an masdarun. Anaknya musannif menyangka bahwasanya 'ata' itu masdar, bukan isim masdar. Wa anna hamzatahu hudhifat takhfifa, dan bahwasanya hamzahnya dibuat untuk takhfif. Jadi i'ta' dibuang hamzahnya untuk takhfif dan di fathah karena memulai pengucapan ataa' aslinya. Wa huwa khilafun ma sarraha bihi ghairuhu min an-nahwiyyin, ini menyelisih apa yang ditegaskan oleh selainnya dari ahli nahwu. Wa min i'mali ismi masdar qawlu, dan di antara contoh mengamalkan ismi masdar adalah ucapan menyair akufran ba'da raddil mauti 'anni wa ba'da ata'ikal mi'atar rita'a. Apakah aku mengkufuri engkau setelah engkau mencegah kematian dariku, wa ba'da ata'ika, dan setelah engkau memberikan kepadaku al-mi'ah 100 hari ar-rita'a, yaitu apa? Unta-unta. Ar-rita'a jama' rati'ah, ya, ibil. Ya, allati tutrak kay tarta'a, kay tar'a, yang dibiarkan agar dia merumput. Kaifa syaat maunya, li karamatihi 'ala ashabiha. Ya. Sini saja mana? Ata'ika al-mi'ah. Ba'da ata'ika al-mi'ah. Di sini ata' isim masdar dari i'ta', beramal dia. Idhafahkan beramal menasawil maful mi'ah apa di sini masar idhafahkan kepada fa'ilnya fal mi'ah, maka mi'ah mansubun bi'ata'ik, dinasubun oleh ata'ik. Wa minhu, dan diantara contohnya hadis dalam al-muwatta, sebutkan di catatan kaki mawkuf katanya, kita cek lagi hadisnya. Min qublati, al-muhim yang menjadi bahasan di sini isi lohonya, min qublati rajuli imra'atahu al-wudu'u, karena sebab. Ya, min apa di sini? Sababiyah ya. Karena sebab qublatir rajul, seseorang mencium imratahu istrinya al-wudu, wudu itu. Apa? Irobnya al-wudu sebagai apa? Mubtada muakhar ya. Jadi al-wudu min qublatir rajul imratahu itu. Jadi syaratnya qublah. Ya, qublah. Ini isim masdar apa? Taqbil kan, qabbala, yuqabbilu. Kalau masdarnya kan apa? Taqbil. Di sini qublah masdarnya. Beramal menasabkan apa? Mafulnya imra'atahu. Fa imra'atahu mansubun bi qublah, maka imra'atahu dinasabkan dengan qublah. Juga contoh yang lain ucapan penyair, idza sahha 'aunul khaliq al mar'u lam yajid 'asiran min al amali illa muyassara. Ya, idza sahha 'aunul khaliq, apabila dihasilkan pertolongan, jika benar atau bila benar, atau dihasilkan pertolongan dari pencipta Allah SWT kepada seorang, maka seseorang tadi, orang tadi lam yajid, tidak akan mendapati asiran sesuatu yang sulit dari amal kecuali menjadi muyassara, mudah. Di sini syaitnya mana? Aunul khaliq al mar'a. Aun isim masdar dari apa? A'ana. Iya kan? Betul enggak? A'ana yu'inu i'ana. Tapi isim masdar apa? Aun. Beramal dia. Ya. Jelas ini ya. Kemudian yang berikutnya, bi ashratika al-kirama tu'ad minhum fala turayan li ghairihim alufa. Bi ashratika al-kirama tu'ad minhum fala turayna li ghairihim alufa. Nah, lihat bi ashratika al-kirama, dengan sebab engkau bergaul dengan al-kiram. Ini ashrah masdar. Apa anunya? Fi'ilnya 'ashara, yu'ashiru, mu'asharah. Di sini 'ashrah si masdar. Beramal dia menasabkan mafulnya bi ishratikal kiram, dengan sebab engkau bergaul dengan orang-orang mulia, tu'addu minhum, maka engkau tergolong dari mereka. Sehingga jangan fala turayan, jangan sampai engkau didapati ya alufan, yakni muhibban, mencintai selain mereka orang-orang yang mulia. Wa i'malu ismi al-masdar qalil, dan mengamalkan ismi masdar itu sedikit. Wa man idda'a al-ijma' 'ala jawazi 'imalihi faqad wahim. Siapa yang mengklaim adanya ijma', kesepakatan atas bolehnya mengamalkan isim masdar, maka sungguh dia telah ghalita, keliru. Wahim yang ghalita ya, yang ghalatu, sama makna dan wazannya. Fa innal khilaf fi dzalika masyhur, karena khilaf dalam masalah ini sudah dikenal. Disebutkan di sini faedah ismul masdar imma an yakuna 'alaman misal yasar wa barra wa fajar. Isim masdar kadang dia digunakan sebagai nama, yasar, barra, fajari. Wa imma yakuna mabdu'an bi mimin zaidah, kadang dimulai dengan mim tambahan, si mahmadah, matrabah. Wa imma la yakuna wahidan minhuma, bisa jadi bukan salah satu dari keduanya, bukan sebagai nama, bukan awalnya mim, bukan awalnya mim tambahan. Maka yang pertama, masdar yang digunakan untuk nama layak mal ijma'an, tidak beramal dengan kesepakatan. Yang kedua, masdar yang diawali dengan mim tambahan ya'mal ijma'an, beramal secara ijma'. Wa salis yang kedua, huwa mahalul khilaf, itulah tempatnya khilaf. Wa qala as-Saimari i'maluhu syadz, kata as-Saimari mengamalkan isim masdar itu syadz. Wa ansyada, kemudian beliau melantunkan akufra al-bait. Wa qala Diyuddin, berkata Diyuddin ibnu al-Ilj fil basit, wa la yab'ud anna maqama maqam al-masdar ya'mal 'amalah, tidak jauh, tidaklah dianggap jauh bahwasanya apa yang dia menuruki posisi masdar kemudian dia beramal seperti amalnya masdar. Wa naqala anhum wa nuqila an ba'dhim annahu qad ajaza dhalika qiyasa, dinukil dari sebagian ahli nahwu bahwasanya sebagian mereka ajaza dhalika qiyasa, boleh mengamalkan isim masdar secara qiyas. Ya, selesai ya, paham ini ya mana ucapan an-nadhim tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Kufran. Ya, kufran mafhul mutlak. Akfuru kufran gitu. Akfuru kufra. Apakah saya mengkufuri engkau ba'da radil mauti anni, setelah engkau menahan, menolak dari kematian, wa ba'da ataika, dan setelah engkau memberikan kepadaku almiah, 100 ekor unta yang dibiarkan merumput. Ijma', iya. Ijma' katanya. Masih dua lagi ya, penasaran masalah ini. Soalnya udah 500 berarti dulu ya, istirahat. Dimutkin kan udah hafalannya ya. Seminggu lah khusus. Merojaah. Mana? Raddul maut, iya. Idafahnya masdar kepada apa? Kepada maf'ulnya. Dilihat dari makna yang kelihatan ya. Fa'ilnya ya anta. Hai, pagi. Oke, ngam. Ya, cukup ya sampai sini. Wallahu taala ala wa'alam subhanahu wa ta'ala. Syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.